Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita telah ingat dah tu nak bagi ulasan kesimpulan akhir. Boleh sikit lah. Jadi tuan-tuan, saya ingat penting kita mendengar tausiah akhir kalam murabbi, tuan guru kita pada malam ini, yang saya rasa ini akan memberikan panduan kepada kita semua. Kalau boleh tidak kita meminum daripada bekas minumannya. Kalau tidak boleh bersentuhan dengan tangannya. Cukup sekadar kita mendengar untaian kata-katanya. Jadi saya menyerahkan ruang dan peluang kesimpulan akhir kepada sahibus samahah untuk memberikan nasihat dan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan majlis ini bermanfaat insyaAllah. Dipersilakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Marizah. Dia bahasa memang tinggi. Hebat. Sastrawan Ustaz Marizah ni. Ana ambil beberapa perkara untuk kita semua bagi perhatian. Bukan saja dia perleh, juga mereka yang menonton. Hal yang sedang berlaku ini, kempen jangan bagi orang dengar dalil ni. Dia mungkin boleh kata, kamu boleh baca dalil, tapi kamu jangan pandai-pandai nak tafsir dalil tu. Itu tak apalah. Memanglah kita pun orang yang tak berupaya, tak mempelajari usul fiqh, tak ulum hadis, ulum Quran, ilmu-ilmu alat ni, dia tak boleh lah, tak tahu bahasa Arab. Tapi dia mesti boleh mendengar dalil. Kalau kita biarkan, nanti akan berlaku apa? Hampa duk baca Quran ni, hampa tahu Quran kata apa? Apa faedah? Ha. Mungkin mula-mula boleh pergi baca Quran, lama-lama hampa jangan duk baca terjemahan Quran. Hampa siapa nak tahu apa Tuhan kata? Dengar ulama sudah. Nak baca hadis, hampa siapa nak baca hadis? Dengar ulama sudah. Dia nak pergi ke arah tu. Dan ini bukan pelik. Orang tua-tua yang ada, sesiapa yang baca sejarah kaum muda, antara perjuangan mereka ialah mereka tidak dibenarkan dahulu mengajar kitab tafsir. Tak dibenarkan mengajar tafsir. Sebab itu Abu Bakar Al-Baqir di Gunung Semanggul, antara sebab dia dituduh Wahabi dan kaum muda, dia mengajar tafsir. Kerana persoalan yang mereka bangkit, dia siapa untuk tafsir? Dan dia macam kita sedang diajak untuk patah balik. Patah balik pada zaman yang mana orang tak mau berinteraksi dengan nas. Orang awam mungkin tak faham nas, tapi dia mesti dengar Nabi dia kata apa. Kalau tidak Nabi zaman dulu, Nabi tak akan cakap, hampa semua jangan dengar aku cakap, hampa keliru. Aku cakap ke Abu Bakar, hampa tanya dia, maksud apa? Kita mesti boleh mendengar. Sekurang-kurangnya menikmati lafaz-lafaz nubuah, kalam nubuah, Al-Quran. Itu satu. Ini dakwah yang bahaya. Yang kedua ialah, tuan-tuan, bila dia agama bukan candu seperti kata Karl Marx. Dia kata religion is opium. Agama bukan, dia kata agama candu. Tapi kita jangan membenarkan apa yang Karl Marx kata. Akhirnya golongan agama ditenggel, orang belajar agama ditenggelamkan, bukan dengan tak sibuk dengan qala Allah qala Rasul, sibuk pula dengan apa ulama kata. Besok kita nak tanya, hampa dapat faham ke ulama kata? Hampa ulama ke? Hak ulama pun tak boleh faham juga. Akhirnya, barang siapa yang banyak bertanya, maka lemahlah imannya. Patah balik zaman tu. Saya nak beritahu tuan-tuan, ingat, khurafat ni, dia balik pada tajuk khurafat. Khurafat ni, kepercayaan yang tidak ada asas. Tapi orang percaya, kerana orang tengok sesuatu. Indonesia, bukan saja tanah Melayu pun samalah, tapi dia sebutlah rantau Melayu. Banyak ilmu dah. Pedang terbang, dulu orang kata kan, kerih terbang. Ikut-ikut cara hantuah berlawan dengan taming sari tu. Hai, konon dalam buku sejarah Melayu macam-macam. Terbang jadi kumbang ada, macam-macam. Tapi negeri, kalau ikut cerita orang silat di Indonesia dengan ilmu kebal, hebat. Tapi negara yang sekecil Belanda telah menawan negara yang sebesar Indonesia. datang dengan kapal begitu jauh, bawa hanyalah senapang dia dan meriam, menawan negara Indonesia yang besar. Hampir 400 tahun dia menjajah, lebih 400 tahun. Kerana superstition, tak, akhirnya tak buat apa. Mungkin ada orang yang Allah jadikan karamah tadi, kejadian-kejadian tertentu Allah bela diri. Kita tak nafi yang tu. Tapi nak dijadikan orang Islam tenggelam dalam cerita macam ni, macam tadi Dr. Ruzani sebut, baca bismillah. Nabi kata bismillah tawakkal tu'ala Allah. Kalau baca banyak kali bismillah, boleh accident. Hak Nabi ajak. Baca hak saya ajak, selamat. Apa akidah tu? Tuan-tuan fikir. Apa akidah tu? Baca hak Nabi ajak, panas. Baca hak saya, sejuk. Apa akidah tu? Apa akidah tu? Kalau orang tanya mana, boleh dalam hadis kata tu, tanya dalil, bukan peringkat nombor. Hampa, tanya aku. Sebab kitab kata tanya ulama. Ulama yang kitab dulu maksud aku, ulama tu hang kah? Hang sendiri tanya siapa? Tuan-tuan, budak-budak muda sebahagian yang ikut tu, mungkin mereka tak faham. Tapi ini adalah agenda yang meruntuhkan tiang-tiang agama. Yang kita mesti bangkit untuk menentangnya. Dan insyaAllah, Perlis akan terus menjadi benteng Ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenar. Di sini adalah benteng Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, manusia kadang-kadang dia berugama, dia terlupa siapa dia yang dia sembah. Tak pelik. Tuan-tuan pernah pergi Mekah. Kebanyakan pernah pergi kan. Tuan-tuan tengoklah bila sembahyang fardu. Tu imam bagi salam. Assalamualaikum. Baru bagi assalam, depa tu dah picum Hajarul Aswad dah. Siapa pergi Mekah dia tahu kan. Pakat nak lompat nak cium Hajarul Aswad ni, dia duduk tunggu semayang tak dan bagi salam, depa dah sampai kat Hajarul Aswad tu. Ha ni siapa pernah pergi Mekah semua boleh tengok kejadian tu. Nak tanya, pasal apa hang nak cium Hajarul Aswad tu? Mungkin dia akan kata nak dapat berkat. Siapa nak bagi berkat tu? Artinya dia duk rasa macam Hajarul Aswad tu power. Ni Tuhan yang hang sembahyang ni, hang tak dan habis sembahyang ni. Allah Taala ni. Dia suruh hang sembahyang pergi habis. Hang tak buat hak tu pergi habis, hang pi lompat pi cium yang tu. Kalau Tuhan ni marah pasal hang pi tinggal sembahyang, Tuhan mana yang pi bagi Hajarul Aswad tu? Sebab tuan-tuan, kadang-kadang otak yang tidak bersambungan. Tuan-tuan bahan, tak mustahil berlaku pada kita kalau kita lupa. Otak yang tak bersambung. Allah Ta'ala turun sempurnakan solat tu dulu. Nak picum tu pun yang nak bagi dia. Kalau dia tak suruh, dia murka, hampa tinggal sembahyang, dia nak bagi rahmat apa? Nak bagi berkat apa? Akhir, kita pegang apa yang Imam Ibn Qayyim kata. Asyari'atu adlun kulluha. Syariah ini adil semuanya. Rahmatun kulluha, rahmat semuanya. Hikmatun kulluha, hikmah semuanya. Maslahatun kulluha, maslahah semuanya. Wa kullu mas'alatin kharajan 'anil 'adli ila al-jawri wa 'anil hik wa 'anil rahmati ila ad-diddha wa 'anil maslahati ila al-mafsada wa 'anil hikmati ila al-'ams falaysat min al-syari'ah wa in udkhilat fiha bit-ta'wil. Kata dia, semua benda yang mana semua masalah yang keluar daripada adil kepada zalim, daripada rahmah kepada yang sebaliknya, daripada maslahah kepada yang merosakkan, daripada hikmah kepada benda yang sia-sia, bukan daripada syariat Islam, sekalipun dimasukkan ke dalamnya dengan takwil. Maksudnya apa saja dulu saya sebut, dari Buddha saya dah sebut benda sama. Nampak bodoh kalau bukan agama lah. Yang tu ya. Nampak bodoh kalau dia bukan agama. Agama mustahil, orang muda macam ni, semangat agama jadi bodoh, duk buat apa. Mustahil. Agama telah mencerdikkan orang seperti Bilal. Agama telah membangunkan sahabat-sahabat agar bangun dan bangkit. Sebab itu kita, ni agama yang khumul. Ajaran yang memandulkan akal. Saya rasa macam bila tengok benda-benda yang kebelakangan ni, rasanya macam nak kena balik 10 tahun, 15 tahun dulu balik. Macam kena berperang, macam zaman tu balik. Tapi tak apalah, Dr. Zami ada-ada, Dr. Mariza ada, saya baik boleh rehat sikit. Tapi itulah hakikatnya, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tamatkan, belum tamat lagi, tuan-tuan tenang-tenang. Tadi Dr. Zami dia sebut, dia letak gambar di awan kapet, ada orang komen. Lebih awal daripada itu, tersebar gambar Dr. Mazhar, Datuk, di atas kereta api. Datuk letak gambar di atas kereta api. Adalah orang, saya ingat orang the same person lah, orang yang sama. Dia komen, kenapa Datuk naik kereta api? Kereta api bukan bid'ah lah. Kemudian Datuk menjawab, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari kebodohan. Jadi saya ingat dengan jawapan itu, cerdiklah di atas sunnah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari khurafat yang membawa kepada kebodohan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.